Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita melihat bagaimana kondisi sosial di kota Mekah sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Mekah dikenal dengan orang-orang yang suka minum bir. Hobi mereka minum bir. Selain hobi mereka minum bir, sampai kalau kita baca tentang syair-syair jahiliyah, ya mereka sering membuat syair tentang bir, mereka tentang khamar, mereka sering membuat syair memuji khamar. Ya, kehidupan mereka seputar dengan khamar, karena mereka adalah orang-orang yang pandai syair. Mereka tatkala mabuk setelah waras, mereka bikin syair tentang khamar. Jadi banyak syair-syair tentang khamar menunjukkan mereka kehidupan mereka penuh dengan khamar. Sampai kita tahu saking begitu mendarah dagingnya khamar, tatkala turun haramnya khamar bertahap, tidak langsung. Kenapa? Karena khamr adalah kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah tatkala itu. Di antaranya mereka suka main judi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salat fa hal antum muntahun." Sungguhnya syaitan ingin mengadu domba, menumbuhkan permusuhan dalam khamr dan perjudian. Kemudian di antaranya praktek riba, mereka juga melakukan riba. Dan di antara perkara yang buruk yang mereka lakukan adalah bentuk pernikahan di zaman jahiliyah. Mereka namakan nikah. Mereka anggap itu suatu kebaikan, dianggap nikah. Seperti di antaranya mereka menikahi bekas istri bapak mereka. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Allah mengatakan janganlah kalian menikahi bekas istri bapak kalian. Kemudian wa antajma'u bainal ukhtain. Mereka dahulu juga menggabungkan antara kakak beradik dinikahi oleh mereka. Di antara jenis-jenis pernikahan yang aneh sebagaimana dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya, beliau berkata, "An-nikah fil jahiliyah kana ala arba'ati anha." Sungguhnya pernikahan di zaman jahiliyah ada empat model, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang pertama, "Fanikahun minha nikahun nas al-yawm." Jenis yang pertama sebagaimana nikahnya orang-orang sekarang, "Yakhthibur rajulu ila rajuli waliyatahu aw bintahu." Seorang datang kemudian melamar kepada calon mertua, ingin menikahi putrinya. Sebagaimana pernikahan kita sekarang. Ini nikah sudah ada di zaman dahulu dan zaman jahiliyah, dan ini nikah yang baik dan ini nikah yang dilestarikan oleh Islam. Kemudian nikah yang kedua, kata Aisyah, yaitu nikah yang dilakukan oleh seorang yang dikenal dengan nikah al-istibdha', yaitu seorang lelaki tatkala istrinya haid dia tunggu sampai istrinya suci dari haidnya. Setelah istrinya suci dari haidnya, maka diutuslah wanita ini, istrinya diutus kepada lelaki yang terkenal jagoan atau terkenal hebat, ingin mencari bibit unggul. Ini dulu dilakukan oleh orang jahiliyah. Namun para ulama telah menyatakan ini dilakukan oleh bukan orang-orang Ashraf, bukan orang-orang Quraisy, tetapi kabilah-kabilah yang rendahan, yang nasabnya rendah, bukan yang nasabnya tinggi seperti apa? Quraisy. Orang Quraisy tidak melakukan demikian. Maka dibiarkan istrinya pergi setelah disetubuhi oleh lelaki lain, maka dia tidak berhubungan dengan istrinya sampai istrinya hamil baru dia berhubungan. Nikah model ketiga yang dilakukan di zaman jahiliyah adalah ar-rahtu, yaitu sekelompok orang lelaki, kurang dari 10 orang, mereka mendatangi seorang wanita. Kemudian mereka menggauli wanita tersebut, ya, semuanya menggauli wanita tersebut. Setelah itu nanti wanita ini hamil dan hamil. Setelah hamil mereka tunggu. Begitu anaknya lahir, maka wanita ini yang menentukan siapa bapaknya, terserah dia. Dia kirim anaknya, panggil itu fulan, itu bapaknya. Dan bapaknya tidak boleh menolak, meskipun wajahnya mirip sama temannya. Tidak boleh dia nolak. Karena yang menentukan siapa bapaknya adalah wanita, wanita ini. Terserah dia nunjuk yang mana. Ini salah satu model pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian pernikahan model yang keempat, yaitu pernikahan yang terhadap wanita pezina. Dahulu para wanita pezina, mereka memiliki ciri khusus dengan ada bendera di rumahnya, bendera berwarna merah, kata para ulama. Mereka kibarkan bendera berwarna merah, menjelaskan bahwasanya saya siap untuk dizinahi. Maka datanglah laki berganti-gantian, si fulan datang, kemudian berzina, datang lagi laki-laki yang lain. Akhirnya dia hamil. Setelah dia hamil, kemudian dia melahirkan, maka dipanggillah orang yang pandai melihat siapa bapaknya. Siapa saja daftar laki-laki yang pernah datang, di daftar si fulan, dipanggil semuanya. Maka dilihat, mana yang mirip. Kalau mirip, maka itulah bapaknya. Inilah model-model pernikahan yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Kita cukupkan sampai di sini saja. Insyaallah besok kita